Jika Anda ingin menjadi orang hebat, maka bacalah buku-buku yang ditulis orang-orang hebat. Karena di dalamnya terselip rahasia-rahasia sukses mereka. Ingatlah bahwa Allah itu dekat. Jangan pernah berputus asa di apapun yang terjadi. Dan selalulah mengistimewakan keimanan yang kita punya. Dan coba tingkatkan terus keimanan itu sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses dan bahagia. Nah, ini yang kita rubah. Bahwa semua penyakit itu ada, yeah, ada obatnya, ya kan? Kecuali yang tidak ada obatnya itu ya kematian dan ketuaan, ya. Jaminan samara atau tidak itu tergantung ini juga ya, Mas. Samara itu seperti apa sih? Jadi ya masing-masing beda persepsinya. Ya, saya ini punya prinsip atau punya moto. Moto saya itu menceramahkan apa yang ditulis, menulis apa yang diceramahkan. Book Review mengungkap makna di balik cerita bersama penulis buku ternama. Dengarkan Book Review setiap hari Sabtu hanya di 918 AM. El Nuri, media informasi dan inspirasi.